Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita sampai pada ucapan Nabi SAW, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya Nabi Isa AS adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ucapan ini membantah orang-orang yang ekstrim kepada Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang meremehkan Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasrani, mereka berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka beranggapan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah, atau Isa adalah Allah, atau Isa adalah Salisus Salasah, salah satu di antara tiga Tuhan. Ya. Di mana semua ucapan ini ucapan yang mengandung kesyirikan. Yang dibantah bahwa Nabi Isa AS adalah Abdullah, hamba Allah. Ya. Beliau salah satu di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perbedaannya dengan yang lainnya, beliau diciptakan tanpa dengan ayah. Ya. Seperti halnya Nabi Adam AS, Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Dan manusia semuanya meyakini Nabi Adam itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak memiliki ayah. Jangan menyimpulkan ayahnya adalah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ayah dan tanpa ibu. Nah, kemudian yang kedua, membantah orang-orang Yahudi yang menyatakan Nabi Isa itu anak zina. Ya, kita lanjutkan. Wa yashhadul mu'minu aidan bi butlani qawli a'daihi al-yahud. Dan orang mukmin bersaksi juga dengan batilnya ucapan musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Innahu waladun bagi. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa AS adalah anak zina. La'anahumullah pala yasihu islamu ahadin hatta yatabarra'a min qawli ta'ifataini jami'an fi Isa. Laknat Allah kepada orang-orang Yahud. ketika mereka mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu anak zina. Tidak sah keislaman seseorang sampai berlepas diri dari ucapan dua kelompok ini semuanya. Berlepas diri dari ucapan orang-orang Nasrani yang mengangkat Isa ke derajat ketuhanan, dan berlepas diri dari ucapan orang-orang Yahudi yang menghinakan dan merendahkan Nabi Isa dengan mengatakan anak zina. Kalau seorang Muslim tidak berlepas diri dari ucapan kedua kelompok ini, Yahudi dan Nasrani, maka tidak sah keislamannya. Nah, dikatakan ini masalah akidah tentang Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْتَكِدُ مَا قَالَ لَهُ مَا قَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, dan meyakini apa yang diucapkan Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Isa, bahwasannya beliau adalah hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau meyakini selain daripada ini, maka tidak sah keislaman seorang. Ya. Ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala memujinya dengan ucapan wa ummuhu siddiqah, dan ibunya itu adalah seorang perempuan yang jujur. Nah, di mana siddiqah ini merupakan derajat yang sangat tinggi di bawah para nabi. Ya. May yuti'illaha wa rasul fa'ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para suhada, para salihin. Yang paling tinggi, para nabi. Yang di bawahnya, para siddiqin. Ya, tingkatan yang tinggi siddiqin ini. Nah, dan di antara yang mendapatkan gelar siddiq selain Abu Bakar As-Siddiq adalah Maryam. Langsung Allah yang mengatakan wa ummuhu siddiqah, ibunya Nabi Isa alaihissalam adalah perempuan yang jujur. Ya. Langsung rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tadi orang-orang Yahudi menuduh bahwasanya Maryam berzina. Nah, pada Maryam perempuan yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perempuan yang jujur. Ya. Seperti halnya tuduhan orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Aisyah berzina. Ya. Ketika pada suatu peristiwa Aisyah terlambat, sementara ya, pasukan telah berangkat atau rombongan telah berangkat, padahal Aisyah tertinggal. Nah, ketika beliau kembali ke tempatnya, ternyata rombongan telah berangkat, dikira Aisyah ada di sekedupnya. Dan ketika itu ada juga sahabat yang tertinggal. Dinaikkan Aisyah ke tunggangannya dalam keadaan terlambat. Nah, ketika datang, orang-orang munafik, ya, memberikan isu-isu bahwasanya Aisyah berzina dengan sahabat tersebut. Sampai turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menyatakan berlepas dirinya Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan tersebut. Sehingga Aisyah pun dijuluki dengan Siddiqah bintu Siddiq. Perempuan yang jujur, putri seorang yang jujur. Putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Allah yang merekomendasikan tentang tadi Maryam, begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Allah yang membela Maryam dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan-tuduhan yang jelek kepadanya. Sehingga Allah katakan tentang Maryam, wa ummuhu siddiqah. Ibunya Nabi Isa alaihissalam adalah perempuan yang siddiqah, yang jujur. Nah, ini membantah orang-orang Yahudi yang mereka beranggapan bahwasannya Maryam berzina. Ya. Sehingga ketika Maryam membawa Nabi Isa alaihissalam setelah melahirkan, ya, fa'atat bihi qawmaha tahmilu. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki mru'a sawi wa ma kanas ummuki bakiya. Ketika Maryam mendatangi kaumnya dengan membawa Nabi Isa yang masih bayi. Mereka kaumnya mengatakan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang jelek. Padahal bapakmu bukanlah orang yang jelek dan ibumu bukanlah seorang pezina. Menganggap Maryam berzina. Maryam hanya fa'asarat ilaihi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam hanya mengisyaratkan kepada bayi tersebut. Yang intinya silakan tanya kepada bayi ini, apakah saya berzina ataukah tidak? Mereka mengatakan, bagaimana kami berbicara kepada bayi yang sedang dalam buaian? Tiba-tiba keajaiban yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala membuat bicara bayi yang masih dalam buaian tersebut. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakah. Bayi yang masih dalam buaian tadi tiba-tiba mengucapkan dengan ucapan kalimat yang sangat menakjubkan. Mengatakan, inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kitab kepadaku dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Dan berwasiat kepadaku untuk sholat dan zakat. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Maryam adalah perempuan yang jujur, ya, yang jauh dari perbuatan zina. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, tampakkan hal itu dengan ayat min ayatillah, salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayi yang masih dalam buaian tadi bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan bayi yang ada pada kisah Jurayz, seorang hamba yang saleh. Cerita yang masyhur ketika seorang pezina ingin memfitnah Jurayz yang rajin beribadah. Diajak berzina, tapi Jurayz tidak mau berzina. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali diajak oleh perempuan tersebut, tidak mau. Hingga akhirnya si perempuan ini berzina dengan seorang pengembala kambing sampai hamil. Dan dia menuduh pelakunya adalah Jurayz. Nah, hamil melahirkan. Ketika ditanya oleh orang-orang siapa ayah bayi ini, mereka menuduh Jurayz ayahnya. Sampai orang-orang menghancurkan tempat ibadahnya Jurayz ini. Ya, diseret, diperintahkan untuk mengaku bahwasanya bayi itu adalah bayinya. Ya. Ya, akhirnya keajaiban yang terjadi ketika itu. Jurayz bertanya kepada bayi tersebut, mana abuk, siapa bapamu? Tiba-tiba bayi ini bisa berbicara. Ra'il ghanam, bapakku adalah seorang pengembala kambing. Nah, ya. Ini di antara keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bayi yang bisa berbicara. Nah, kalau bayi Jurayz tadi mengatakan bapaknya adalah seorang pengembala kambing, sehingga ketika itu terlepaslah tuduhan yang jelek kepada Jurayz. Ya. Adapun Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya demikian, beliau mengatakan inni Abdullah, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Bukan anak zina. Ibunya bukanlah seorang pezina. Nah, tapi ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kehadiran ayah. Itu Nabi Isa alaihissalam. Qauluhu wa kalimatuhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, innama sumia Isa kalimatahu liwujudihi biqoulihi kun. Isa dinamakan dengan kalimatnya, kalimat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan keberadaan Isa itu dengan ucapan Allah kun. Kama qalahu salaf minal mufassirin, sebagaimana yang diucapkan oleh ulama salaf dari kalangan ahli tafsir. Ya. Kenapa Nabi Isa sebut dengan wa kalimatuhu? Nah, dikarenakan adanya Nabi Isa itu dengan ucapan Allah kun. Ya. Qala Imam Ahmad bi radd al-Jahmiyah. Berkata Imam Ahmad, ya, dalam bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah. Al-kalimatul lati alqaha ila Maryam hina qala lahu kun bakana Isa bikun. Kalimat yang disampaikan kepada Maryam ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya kun, Maka jadilah Nabi Isa itu dengan kalimat kun. Kun fayakun. Inna masala Isa inda Allah kama sali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Jadi dengan kalimat Allah kun. Fayakun, maka jadilah Nabi Isa alaihissalam. Fakana Isa bikun. Maka Nabi Isa itu ada dengan kalimat Allah kun tadi. Walaysa Isa huwa kun. Bukanlah Isa itu adalah kun. Jadi maknanya bukan Nabi Isa itu adalah kun. Kalimat kun. Bukan. Tapi Nabi Isa alaihissalam ada dengan ucapan Allah, dengan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, yaitu ucapan kun. Bukan Nabi Isa itu adalah ucapan kun. Walakin kana Nabi kun, akan tapi Nabi Isa ada dengan kalimat kun tadi. Fakun minallahi ta'ala qawlan walaysa kun makhlukan. Maka kalimat kun ini dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa ucapan. Ucapan Allah, kun. Bukanlah kun ini makhluk. Dikarenakan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah makhluk. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah makhluk. Kalamullah misalkan. Ini bukan makhluk. Yadullah, tangan Allah, bukan makhluk. Tapi dalam bab idafus sifah ila mausufihi, menyandarkan sifat kepada yang disifatinya. Pembahasan dalam masalah asma wa sifat tentang menyandarkan sifat kepada yang disifatinya. Seperti yadullah, tangan Allah, bukan berarti tangan Allah itu makhluk. Kalamullah, ucapan Allah, bukan ucapan Allah itu makhluk. Beda hanya kalau menyandarkan zat hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah makhluk. Seperti baitun, rumah misalkan, disandarkan kepada Allah, baitullah. Baitullah makhluk, bukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau naqatullah, untanya Nabi Saleh. Disebut dengan naqatullah, unta Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalamnya ada mimbabi tashrif, memuliakan, mengagungkan zat tersebut. Nah, mengagungkan tadi rumah Allah, unta Allah. Nah, tapi kalau tadi idafah, sifah kepada mausub, menyandarkan sifat Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini bukan makhluk. Wa kadaban nasara wal jahmiyah ala Allah fi amri Isa. Orang-orang Nasrani dan orang Jahmiyah telah melakukan kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala perkara Nabi Isa alaihissalam. Orang Jahmiyah dan juga Nasrani yang mereka mengatakan bahwasannya Allah, bahwasannya Nabi Isa itu adalah Allah. Nabi Isa adalah anak Allah. Nabi Isa salisun salas, kata mereka. Salisun salasa. Trinitas. Nah. Wa qawlu alqaha ila Maryam, dan ucapan Nabi SAW dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surah An-Nisa ayat 171. Al-kalimatul lati alqaha ila Maryam hina qala lahu kun. Khalaqahu Allah bil kalimah allati arsala biha Jibril alaihi salam ila Maryam. Maknanya kata Ibnu Katsir dan kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam, khalaqahu Allah bil kalimati allati arsala biha Jibril ila Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Isa dengan kalimat yang disampaikan oleh Jibril kepada Maryam. Panafakha fiha min ruhihi bi amri rabbihi azza wa jalla. Jibril meniupkan padanya dari ruhnya dengan perintah Rabb azza wa jalla. Meniupkan ruh. Nah, pada Maryam dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bakana Isa bi'idnillahi azza wa jalla. Maka jadilah Nabi Isa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa nashi'un anil kalimati lati qala lahu kun. Nabi Isa muncul, terlahir dari kata yang Allah subhanahu wa ta'ala ucapkan padanya, kun. Fakana, maka jadilah. Waruhul lati arsala biha Jibra'il. Dan juga ruh yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya. Ditiupkan ruh. Ke dalam kandungan Maryam. Dan dengan kalimat kun tersebut jadilah Nabi Isa alaihissalam. Kulu wa ruhu minhu, dan ucapan Nabi SAW dan ruh darinya. Kala Ubay bin Ka'ab, Isa ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah Ta'ala. Isa salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ini makna waruhu min. Ruh min arwah. Ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Bukanlah Nabi Isa itu adalah Ruhul Kudus. Sebagian orang-orang Nasrani meyakini Nabi Isa Ruhul Kudus. Ruhnya Allah, kata mereka. Ruhnya Allah. Jadi pada Nabi Isa itu ada ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikannya sangat besar. Jika mereka menganggap Isa itu adalah Allah, dikatakan ruh Allah ada pada Isa. Khilaf di antara orang Nasrani kita sebutkan tadi. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Ada juga mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhnya Allah subhanahu wa ta'ala ada pada Nabi Isa alaihissalam. Padahal makna waruhum min ruh minal arwah. Maknanya Nabi Isa itu ruh dari ruh-ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kenapa dikatakan orang-orang Nasrani? Sebagian mereka menguatkan keyakinannya berdalil dengan hadis ini. Coba baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Disebutkan sana wa ruhu min, katanya. Nabi Isa itu ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Nabi Isa Ruhul Kudus, kata mereka. Lagi bantah. Makna wa ruhu minhu di sini, bukanlah Nabi Isa ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Isa alaihissalam ruh minal arwah. Termasuk ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Wastan tokaha biqouli alastu birabbikum qalu bala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala buat bicara ruh tersebut dengan mengucapkan alastu birabbikum qalu bala. Allah mengatakan kepada ruh tadi, alastu birabbikum, bukanlah aku rob kalian? Ruh tersebut mengatakan, bala, tentu saja engkau adalah rob kami. Ba'asallahu ila Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala utus ruh tersebut kepada Maryam. Pada khala fiha, kemudian masuk ruh tersebut pada Maryam. Rawa Abdun bin Humaid wa Abdullah bin Ahmad fi Zawaidil Musnad. diriwayatkan oleh Abdun bin Humaid dan Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zawaidul Musnad. Wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhum, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan juga Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus ruh tersebut kemudian masuk pada Maryam. Nah, ya, ditiupkan ruh ya kepada Maryam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, "Kun, jadilah Nabi Isa," maka jadilah Nabi Isa. Ya. Ini bantahan kepada mereka orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Ruhul Kudus. Berdalil dengan hadis tadi atau ayat yang ada dalam Al-Qur'an tadi, surah An-Nisa. Apa jawabannya? Makna wa ruhu min, ya, ruh darinya adalah ruh minal arwah allati khalaqaha Allah. Ya. Nabi Isa ya dari ruh, ruh dari ruh, ruh yang Allah ciptakan. Bukan ruh Allah Subhanahu wa taala, bukan Ruhul Kudus, tapi ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah. Allahu a'lam bishawab. Natafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.